Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih. Kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wa ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Ikhwani fid din rahimani rahimakumullah. Kita telah memasuki pada bab al-mashu 'alal khuffain wal imamah wal jabirah. Bab tentang mengusap di atas khuf, di atas sepatu, wal imamah serban, dan al-jabirah. Nanti akan kita jelaskan makna al-jabirah. Pembahasan pertama yaitu mengusap di atas khuf, di atas sepatu ketika berwudu. Nah, di atas berwudu. Telah kita jelaskan tentang hukum mengusap di atas khuf dan bahwasannya hal ini diperbolehkan di dalam Islam dan termasuk bagian dari keringanan atau rukhsah yang Allah berikan terhadap hambanya dalam rangka untuk memberikan keringanan dan menghindarkan mereka dari masyakkah, rasa berat. Telah kita sebutkan dalil-dalil dari as-sunnah bahwa tentang mengusap di atas khuf adalah mutawatir, riwayatnya mutawatir. Bahkan dikatakan oleh Imam Ahmad, beliau menukilkan adanya 40 orang sahabat Nabi yang meriwayatkan tentang pembahasan ini. Dan bahkan Al-Hasan Al-Basri meriwayatkan ada 70 sahabat Nabi yang mengusap di atas khuf, yang meriwayatkan tentang mengusap di atas khuf. Sehingga sedikit pun tidak diragukan lagi tentang hukum diperbolehkannya mengusap di atas khuf. Dan ini merupakan juga salah satu sepakatan dari ahlul ilm, sehingga sebagaimana yang dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, walan tajtamiya hadhil ummah ala dhalalah. Umat ini tidak akan pernah sepakat di atas sebuah kesepakatan, di atas sebuah kesesatan. Sehingga apabila umat ini sudah sepakat di atas sebuah al-haq, di atas sebuah perkara, maka ketahuilah bahwa itu adalah al-haq, itu adalah sebuah kebenaran, karena tidak mungkin umat ini sepakat di atas sebuah kebatilan. Dan di antara yang menyelisihi hukum tentang mengusap di atas khuf adalah Asy'iah Ar-Rafidhah. Dan bahkan ini menjadi syiar bagi mereka, ciri khas, menjadi ciri khas bagi mereka. Padahal di antara sahabat yang meriwayatkan tentang mengusap di atas khuf adalah Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Sekarang kita masuk pembahasan yang kedua, syurutul mashi 'alal khuffaini wa ma yaqumu maqamahuma. Mengusap, syarat-syarat mengusap di atas khuf atau yang memiliki kedudukan sama dengan khuf, seperti kaus kaki. Nah, barakallahu fikum. Syarat-syarat mengusap di atas khuf, wa ma yaqumu maqamahuma, ataupun yang memiliki kedudukan yang sama dengan khuffain, seperti apa? Kaus kaki, al-jawrab atau asy-syurrab. Al-jawrab atau asy-syurrab. Wa hadhihi syurut hiya. Dan syarat-syaratnya adalah yang pertama, libsuhuma ala taharatin. Ketika dia memakai khuf tersebut, dua khuf tersebut, ketika dia memakai sepasang khuf tersebut dalam keadaan dia suci, maksudnya dalam keadaan dia sudah memiliki wudu. Sebelum dia menggunakan khuf, dia sudah memiliki wudu. Dan setelah dia memiliki wudu, barulah dia menggunakan khuf. Ini maksud libsuhuma ala taharah. Dia menggunakan khuf dalam keadaan dia sudah suci dalam keadaan dia memiliki wudu, wudunya belum batal. Nah, karena kalau seandainya dia menggunakan khuf dalam keadaan tidak memiliki wudu, maka ketika dia hendak berwudu, setelah dia menggunakan khuf, maka wajib bagi dia untuk melepas khufnya dan membasuh kedua kakinya ketika berwudu. Nah, sehingga oleh karena itu ikhwani fiddin, ini merupakan salah satu syarat. Barakallahu fikum, syarat diperbolehkannya mengusap di atas khuf ketika berwudu, yaitu ketika dia memakai khuf dan sebelum dia memakai khuf tersebut dalam keadaan dia sudah suci, dalam keadaan dia memiliki wudu. Dan kedepannya ketika wudunya batal dan ketika dia hendak berwudu, maka cukup bagi dia mengusap di atas khuf dan tidak perlu bagi dia untuk melepas sepatunya dan membasuh kakinya, cukup bagi dia untuk mengusap di atas khuf. Lima rawal mughiratu qala kuntu ma'an nabi sallallahu alaihi wasallam fi safarin fa ahwaitu li anzi'a khuffaihi fa qala da'huma fa inni adkhaltuhuma tahirataini fa masaha alaihima. Berdasarkan apa yang diriwayatkan oleh Al-Mughirah bin Syu'bah, dia berkata, saya bersama dengan Nabi SAW di dalam sebuah safar. Kemudian ketika beliau hendak berwudu, maka saya merunduk hendak melepaskan dua khuf, hendak melepaskan khuf yang dipakai oleh Rasulullah SAW. Sebagai khidmatan lin nabi. Dalam rangka untuk barakallahu fikum memuliakan dan membantu dan melayani Nabi SAW. Sehingga disebutkan oleh para ulama, di sini ada sebuah faedah bahwasanya disunahkan bagi seseorang untuk melayani al-afadil, orang-orang yang memiliki kedudukan terkhusus dalam agama. Seorang alim, seorang syekh atau seorang gurunya, maka disunahkan bagi dia untuk melayaninya. Sebagaimana hal ini pula dilakukan oleh sahabat-sahabat Nabi terhadap Nabi. Begitu pula yang dilakukan oleh para tabi'in terhadap para ashabun Nabi, dan juga begitu pula yang dilakukan oleh para a'immah. Para a'immah terhadap guru-guru mereka, terhadap masyayikh-masyayikh mereka, selama tidak sampai melebihi batas gulu, tidak sampai kepada batas gulu, maka yang seperti ini dianjurkan dan tidak mengapa. Maka ketika Mughirah hendak melepas khuf yang dipakai oleh Rasulullah, Nabi mengatakan, da'huma fa'ini adakhaltuhuma tahirataini famasaha alaihima. Tinggalkan sepatu saya, karena sesungguhnya saya menggunakan sepatu tersebut dalam keadaan saya suci. Karena sesungguhnya saya memasukkan kaki saya ke dalam khuf tersebut dalam keadaan suci, maksudnya dalam keadaan memiliki wudu. Kemudian setelah itu beliau mencukupkan dengan mengusap di atas keduanya. Famasaha alaihima. Kemudian beliau mengusap di atas keduanya. Barakallahu fikum. Ini salah satu syarat. Nah, berdasarkan hadis yang disebutkan oleh Imam dari sahabat Mughirah bin Syu'bah yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Kemudian yang kedua, syarat yang kedua, sitruhuma limahallil fard. Khuf tersebut menutupi bagian yang wajib ketika dibasuh, bagian yang wajib untuk dibasuh ketika berwudu. Khuf tersebut menutupi bagian yang wajib untuk dibasuh ketika berwudu. Nah, bagian yang wajib untuk dibasuh ketika berwudu dari mana? Dari ujung kaki sampai mata kaki. Maka syarat mengusap di atas khuf adalah, yaitu naam barakallahu fikum, khuf tersebut harus menutupi bagian tersebut, harus menutupi bagian tersebut. Pada dasarnya khuf tersebut tinggi dan menutupi sampai kedua mata kaki, sampai menutupi kedua mata kaki. Nah, ay al mafrud ghusluhu minar rijli, yaitu yang diwajibkan untuk dibasuh dari bagian kaki ketika berwudu. Falau dhahara mahallul fardhi syai'un lam yasih al mashu, lam yasihha al mashu. Kalau seandainya ada yang kelihatan, ada yang kelihatan atau bagian, ada satu bagian yang kelihatan dari bagian yang wajib untuk dibasuh tersebut, nam, maka al lam yasihha al mashu, maka tidak sah untuk diusap. Al mashu alal khuffain ini tidak sah. Nam, barakallahu fikum. Kalau yang dimaksudkan adalah barakallahu fikum, bahwa pada dasarnya khuf tersebut tinggi dan sampai menutupi kedua mata kaki, maka ini syarat yang benar barakallahu fikum. Namun kalau seandainya yang dimaksud adalah khuf tersebut tidak boleh ada yang lubang, naam, tidak ada yang bolong sehingga semua kulit tersebut tertutup, naam, maka ini sebuah hal yang dipermasalahkan oleh para ulama. Tidaklah diharuskan, naam, bahwa khuf tersebut harus bagus dan menutupi seluruh bagian. Naam, kenapa demikian? Dikatakan oleh Syekh Muhammad Ibn Shalih Al-Utsaimin rahimahullah, qala ba'dul ulama, la yushratu an yakuna satiran lil mafrud. Tidak disyaratkan demikian, harus menutupi seluruh bagian dari yang wajib untuk dibasuh tersebut. Li'anna nusus al-warid fihi mutlaqatun. Wa ma warada mutlaqan fa innahu yajibu an yabqa ala itlaqihi. Dikarenakan nas yang diriwayatkan tentang mengusap di atas khuf itu datang dengan sifat mutlak. Naam. Tidak disebutkan syarat-syarat demikian. Barakallahu fikum. Tidak disebutkan syarat-syarat demikian. Maka kalau seandainya datangnya secara mutlak, maka harus dibiarkan secara mutlak begitu pula. Wa man yudifu ilaihi qaidan fa alaihi dalil. Maka barang siapa yang mendatangkan kaid, yang mendatangkan barakallahu fikum rincian tertentu, barakallahu fikum, maka harus mendatangkan dalil. Kenapa demikian? Li'anna katsiran minas sahabah kanu fuqara. Dikarenakan mayoritas sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika itu mereka adalah fuqara. Banyak dari para sahabat mereka itu fuqara, fakir. Wa ghalibul fuqara la takhlu khifafuhum min khuruqin. Dan kebanyakan para fuqara, para fakir, nah tentunya khuf mereka banyak yang bolong, ada yang bolong yang belum sempat mereka untuk menggantinya atau memperbaikinya. Naam. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak menjelaskan akan hal ini. Tidak menjelaskan akan syarat seperti ini. Berbeda dengan syarat harus memakainya dalam keadaan suci. Naam. Nabi menjelaskannya dengan qaul, dengan ucapan beliau dan perbuatan beliau. Kata beliau, "Da'huma fa inni adkhaltuhuma tahirataini." Sebagaimana poin yang pertama yang sudah kita sebutkan tadi. Adapun dalam permasalahan ini Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak pernah menyebutkan dan tidak ada dalil yang datang akan mempersyaratkan demikian. Barakallahu fikum. Terlebih enam tinjauan yang mana para sahabat banyak di antara mereka adalah fuqara yang tentunya khifaf mereka ada yang bolong, ada yang kelihatan bagian dari kulit mereka. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak pernah ada dalil atau hadis yang menjelaskan bahwa Nabi menegur dan mempersyaratkan demikian bahwa harus menutupi seluruh bagian dari yang wajib untuk dibasuh ketika berwudu. Sehingga oleh karena itu syarat demikian, syarat yang kedua ini, 6, tidak dibenarkan, dan ini termasuk pendapat al-Imam Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, bahwa Syekhul Islam Ibnu Taimiyah tidak membenarkan syarat yang kedua ini. Yang ketiga, ibahatuhuma. Ibahatuhuma. Bahwa benda yang dipakai dari khuf tersebut adalah benda yang boleh untuk dipakai. Adalah benda yang diperbolehkan untuk dipakai. Nah, bagaimana penjelasannya disebutkan di sini, fala yajuzul mashu 'alal maghsub. Maka tidak boleh mengusap di atas benda yang diambil tanpa minta izin dari pemiliknya. Nah, benda yang dipakai atau dipinjam barakallahu fikum tanpa meminta izin dari pemiliknya. Al-ghasab. Nah, tidak boleh mengusap di atas khuf yang dia ghasab. Barakallahu fikum. Wal masruq, atau benda yang dicuri. Nah, khuf yang dia pakai adalah hasil curian, maka tidak diperkenankan untuk mengusap di atas keduanya, dan tidak ada keringanan dalam hal ini. Walal harir rirojulin, dan juga tidak dibenarkan untuk mengusap di atas khuf yang terbuat dari harir, dari kain sutra bagi laki-laki. Nam, tidak diperbolehkan untuk mengusap di atas kuf yang terbuat dari sutra. Nam, bagi laki-laki. Li'anna libsahu ma'siyah, dikarenakan menggunakan benda sutra tersebut barakallahu fikum bagi kaum pria itu merupakan sebuah perbuatan maksiat. Merupakan perbuatan maksiat. Fala tustabahu bihi ar-rukhsatu. Maka dalam benda-benda yang seperti ini, benda-benda yang tidak diperbolehkan, maka rukhsah tidak diberikan padanya. Rukhsah tidak diberikan padanya. Kemudian syarat yang keempat, taharatu ainihima. Bahwa khuf tersebut adalah benda yang suci. Khuf tersebut adalah benda yang suci. Maka tidak diperbolehkan, fala yasihul almashu 'alan najas. Maka tidak diperbolehkan untuk mengusap di atas khuf yang terbuat dari benda najis. Yang terbuat dari benda najis kal muttakhad min jildi himar. Seperti khuf yang terbuat dari kulit himar, himar wahsyi. Enam, himar ahli. Himar ahli. Karena himar ahli adalah benda najis. Barakallahu fikum. Dan terlebih termasuk di antara binatang yang diharamkan. Dan binatang-binatang yang diharamkan ketika dia dalam keadaan sudah mati, maka dia menjadi bangkai. Dan termasuk di antara benda najis. Nah, benda najis. Binatang apa saja? Nah, apabila dia sudah mati, maka dia itu menjadi bangkai dan najis. Benda-benda haram atau binatang-binatang yang haram. Barakallahu fikum. Seperti kucing. Nam, ketika dia masih hidup dia itu suci. Air liurnya, nam, darahnya. Namun ketika dia sudah mati, maka kucing tersebut menjadi bangkai, dan bangkai termasuk di antara benda-benda najis. Nam. Barakallahu fikum. Beda dengan binatang-binatang yang dagingnya halal untuk dikonsumsi. Naam. Barakallahu fikum. Apabila dia mati dengan disembelih atas nama Allah Subhanahu wa taala, maka itu adalah benda-benda suci sehingga diperkenankan untuk dikonsumsi. Namun kalau seandainya dia mati dalam keadaan atau mati dengan bukan dengan sebab disembelih atas nama Allah, mati ketabrak atau ketika disembelih tidak menyebut nama Allah Subhanahu wa taala, maka binatang tersebut menjadi bangkai. Adapun kulitnya, kulit binatang-binatang yang mati tidak disembelih atas nama Allah Subhanahu wa taala, nah, maka bisa disamak dan disucikan dengan cara mengeringkannya, dengan cara disamak sebagaimana yang sudah kita pelajari pada bab ad-dibagh. Bab ad-dibagh, pembahasan khusus tentang juludul maitah, kulit-kulit bangkai. Nah, jadi kulit-kulit bangkai yang boleh disamak hanyalah yang mana ketika dia masih hidup termasuk diantara binatang-binatang yang diperbolehkan untuk dikonsumsi apabila menyebut nama Allah Subhanahu wa taala. Adapun binatang-binatang yang pada dasarnya tidak boleh untuk dikonsumsi, maka walaupun kulitnya sudah disamak, tetap itu merupakan benda najis dan tidak akan berubah menjadi suci walaupun setelah disamak. Nah, sehingga oleh karena itu seperti kulit ular, nah, itu termasuk diantara benda najis walaupun sudah disamak. Nah, walaupun sudah disamak, barakallahu fikum. Nah, karena ular tersebut binatang yang diharamkan untuk dikonsumsi. Ketika dia sudah mati, maka dia berubah menjadi bangkai dan najis. Walaupun kulitnya sudah dikeringkan dan disamak, tetap nam dia menjadi najis, barakallahu fikum. Adapun seperti buaya, nam para ulama berselisih pendapat tentang hukum buaya. Al-Imam Ahmad rahimahullah mengharamkan. Al-Imam Ahmad rahimahullah mengharamkan buaya. Kata beliau termasuk diantara al-khaba'is, termasuk diantara binatang yang menjijikkan. Namun al-imam Ibn Bas wal-imam Ibn Utsaimin rahimahullah mengatakan bahwa buaya termasuk diantara binatang air yang dihalalkan enam bangkainya. Sehingga oleh karena itu menurut pendapat Ibn Bas dan Ibn Utsaimin, enam benda-benda yang terbuat dari kulit buaya tidak mengapa apabila sudah disamak. Enam, barakallahu fikum, dan bangkainya pun tidak najis. Kenapa demikian? Karena buaya pada dasarnya tidak najis menurut pendapat barakallahu fikum Ibn Bas dan juga al-Imam Ibn Utsaimin rahimahullah. Kemudian yang kelima, an yakuna al-mashu fil muddah al-muhaddadah syar'an. An yakuna al-mashu fil muddatil muhaddadati syar'an. Yaitu dia mengusap pada waktu atau pada batas waktu yang sudah ditentukan di dalam syariat. Dia mengusap pada batas waktu yang sudah ditentukan di dalam syariat. Batas waktunya sampai kapan? Wahiya lil mukimi yaumun wa lailah. Nah, bagi seseorang yang mukim, maka batas waktu mengusap atau batas waktu dia boleh untuk mengusap sepatunya adalah satu hari satu malam, sekali 24 jam. Nah, barakallahu fikum. Satu hari satu malam. Batas waktu boleh bagi dia untuk mengusap adalah sehari semalam bagi seseorang yang mukim. Walil musafir salah satu ayamin bilayalihinna. Adapun bagi musafir, enam, maka batas waktu boleh dia untuk mengusap di atas khufnya selama 3 hari 3 malam. Enam. Selama 3 hari 3 malam ini ketika dia berwudu, barakallahu fikum, maka tidak perlu bagi dia untuk melepas. Nah, cukup bagi dia untuk mengusap di atas keduanya, terlebih ketika cuaca dingin. Hadhihi syurutun khamsah. Nanti akan kita jelaskan hitungan satu hari satu malam itu dimulai kapan. Hitungan satu hari satu malam itu dimulai kapan. Dan bagi musafir hitungan 3 hari itu dimulai kapan. Nah, akan kita jelaskan pada pembahasan khusus. Hadhihi syurutun khamsa istanbathaha ahlul ilmi li sihhatil mashi 'alal khufaini minan nusus annabawiyyah wal qawaidil 'ammah. Inilah syarat atau lima syarat yang diambil oleh ahlul ilm untuk dijadikan syarat sahnya mengusap di atas khuf, yang diambil dari nas-nas nabawi dan kaidah-kaidah yang sifatnya umum. Labudda min mura'atiha inda iradatil mashi, yang harus untuk diperhatikan ketika seseorang hendak mengusap di atas khufnya. Nah, apa yang disebutkan di dalam kitab ini ada lima. Nah, kemudian yang kedua, di sana ada niza', ada khilaf, sebagaimana yang sudah kita sebutkan tadi, bahwa Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah tidak berpendapat demikian. Nah, di antara ulama ada yang menambahkan syarat yang keenam. Syarat yang keenam yaitu an yakuna fi hadatsin asghar, boleh mengusap di atas khuf apabila yang terjadi adalah hadats asghar. Apabila yang terjadi adalah hadats asghar. Nah, maka kalau seandainya yang terjadi adalah hadats akbar yang mengharuskan bagi dia untuk mandi, maka tidak boleh bagi dia untuk mencukupkan dengan mengusap di atas khuf, dan harus bagi dia untuk melepas khufnya kalau yang terjadi pada dirinya adalah hadats akbar. Barakallahu fikum. Sehingga mengusap di atas khuf hanyalah pada kejadian hadats asghar saja, hadats kecil saja yang mengharuskan bagi dia untuk berwudu. Adapun hadats akbar yang mengharuskan untuk mandi, maka diwajibkan bagi dia untuk melepas kedua khufnya dan membasuh kakinya ketika berwudu dan mandi. Hal ini berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, At-Tirmidzi, Ibnu Majah, An-Nasa'i, barakallahu fikum, dari sahabat Safwan bin Assal. Dia mengatakan, amarana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza kunna safaran alla nanzi'a khifafana thalathata ayyamin walaya lahunna illa min janabatin walakin min ghaitin wa baulin wa naumin. Safwan bin Assal mengatakan, Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kami apabila kami ketika safar untuk tidak melepas khuf-khuf kami, sepatu-sepatu kami selama 3 hari dan 3 malam. Kecuali kalau karena janabah. Kecuali karena janabah atau hadat akbar. Walakin min baulin wa ghaitin, walakin min ghaitin wa baulin wa naumin. Naam. Diperbolehkan mengusap di atas khuf dan diperkenankan bagi dia untuk tidak melepas khufnya selama 3 hari apabila dikarenakan ghaid, yang pertama buang air besar, buang air kecil, nam atau tidur, atau hadat-hadat kecil yang lainnya seperti nam barakallahu fikum alqai'u amdan, muntah karena disengaja, menyengajakan diri untuk muntah, atau dikarenakan durat atau fusa, keluar angin, maka cukup bagi dia untuk mengusap di atas khufnya. Nah, adapun kalau seandainya dia ditimpa janabah, ditimpa hadat akbar, maka wajib bagi dia untuk melepas sepatunya. Nah, berarti di sini ada 6 syarat tambahan 1 syarat yang baru saja kita sebutkan. Al-mas'alatu tsalitsah, pembahasan yang ketiga. Kaifiyatul mashu wa sifatuhu, tata cara mengusap al-khuf, tata cara mengusap khuffain. Barakallahu fikum. Al-mahallul mashru' mashu zahirul khuf. Tempat yang disyariatkan untuk diusap adalah bagian atas dari khuf. Bagian yang tampak oleh kita, bagian yang tampak oleh kita. Zahir, alladhi yadhhar lana. Bagian yang tampak kalau kita merunduk, nah melihat ke bawah, nah bagian atas dari khuf kita. Wal wajib fi dzalika ma yutlaku alaihi ismul mashi wa kaifiyatul mas wal wajib fi dzalika ma yutlaku alaihi ismul mashi. Naam. Itulah yang wajib. Naam. Barakallahu fikum untuk diusap. Barakallahu fikum fi dzalika ma yutlaku alaihi ismul mashi, yang cocok dengan kata atau bahasa mengusap. Naam. Yang cocok untuk kata mengusap, yaitu yang diusap yaitu bagian atasnya saja. Wa kaifiyatul mashi. Adapun tata caranya, an yamsaha aktsara 'ala al-khuf. Dia mengusap sebagian banyak dari bagian atas khufnya. Dia mengusap sebagian besar dari bagian atas khufnya. Nah. An yamsaha aktsara 'ala al-khuf. Dia mengusap sebagian besar dari bagian atas khufnya, sebagian besar. Nah. Dari bagian atas khufnya. Li haditsin Mughirah bin Syu'bah alladhi bayyana fihi wasfa mashi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam 'ala khuffihi fil wudu. Berdasarkan hadits Mughirah bin Syu'bah yang mana dijelaskan padanya sifat atau kaifiyah mengusapnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di atas khufnya ketika wudu. Faqala, berkata Mughirah bin Syu'bah, ra'aitun nabiyya sallallahu alaihi wasallam yamsahu 'alal khuffaini. Saya melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam mengusap di atas dua sepatu beliau. Ala zahirihima, yaitu mengusap di atas yang bagian tampak oleh beliau. Bagian yang tampak oleh beliau, yaitu bagian atas beliau. Naam, lebih rinci lagi, aktsara 'alal khuf. Barakallahu fikum. Mayoritas dari bagian atas khufnya. Wala yujzi umashu asfalihi wa 'aqibihi wala yusan. Dan tidak dicukupkan, dan tidak cukup kalau seandainya dia mengusap bagian bawahnya atau bagian belakangnya. Bahkan hal ini pun tidak disunahkan. Misalnya dia beranggapan bahwa bagian yang paling kotor tentulah bagian yang bawah. Nah, maka dia beristihad atau berinisiatif untuk mengusap bagian bawahnya saja. Nah, kalau dia mengusap hanya bagian bawahnya saja, maka wudunya tetap tidak sah. Atau bagian belakang dari khufnya juga wudunya tidak sah. Barakallahu fikum. Dan bahkan perkara ini tidak disunnahkan. Biqauli Ali radhiyallahu anhu, berdasarkan perkataan Ali radhiyallahu anhu, kata beliau, "Law kana ad-dinu bir-ra'yi lakana asfalal khufli lakana asfalal asfalul khuffi aula bil mashi min a'lahu." Andai kata agama ini tolak ukurnya dengan akal, nah, barakallahu fikum, andai kata agama ini tolak ukurnya dengan akal, dengan logika manusia, maka niscaya bagian bawah dari khuf itu lebih utama untuk diusap daripada bagian atasnya. Karena bagian bawahlah yang paling kotor. Barakallahu fikum, ini secara akal. Namun agama ini datangnya dengan wahyu. Pedomannya adalah wahyu yang telah disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan contoh dalam hal ini. Kata Ali bin Abi Thalib, "Wa qad ra'aitun nabiyya sallallahu alaihi wasallam yamsahu 'ala dhahiri khuffihi." Dan sungguh saya telah melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam mengusap dia, barakallahu fikum, mengusap di atas khufnya, bukan di bagian bawahnya. Walau jama'a bainal a'la wal asfal sahamal karoha. Kalau seandainya enam, dia mengusap bagian atas dan bagian bawah, dua-duanya dia kumpulkan. Dia mengusap bagian atas dan juga mengusap bagian bawah, sahamal karoha, maka wudunya sah. Akan tetapi hal ini tidak disenangi. Kenapa demikian? Karena khilafus sunnah. Dia telah menyelisihi sunnah. Al-iktisad fi sunnah najah. Bercukup-cukup dengan sunnah, mencukupkan diri dengan sunnah, itu adalah sebuah barakallahu fikum, sebuah keselamatan, sebuah keberhasilan. Maka tidak perlu bagi kita untuk menambah di atas dari perkara sunnah. Kita harus merasa cukup. Nah, seorang mukmin yang muttaqi, yang betul-betul ittiba' kepada sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka dia harus merasa cukup dengan apa yang telah dicukupkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam kaifiyah atau tata cara ibadah. Sehingga oleh karena itu tidak dibenarkan kalau dia mengusap nam barakallahu fikum di atas kedua nam, di atas khufnya dan juga di bagian bawah khufnya. Atau dia membasuh kedua kakinya kemudian juga mengusap di atas khufnya. Nah, ini supaya saya lebih sempurna taharahnya. Dia beristihad barakallahu fikum, dia membasuh kedua kakinya kemudian setelah itu dia mengusap bagian atas khufnya. Dan ini juga tidak dibenarkan. Nah, barakallahu fikum. Kenapa demikian? Yaitu dikarenakan dia khilafus sunnah, dia telah menyelisihi sunnah. Nah, barakallahu fikum, pilih antara duanya. Ima dia membasuh kedua kakinya dengan melepas kedua khufnya, atau dia mengusap di atas kedua khufnya. Inilah sunnah yang telah dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka nam, sebagaimana yang dikatakan oleh Sa'id bin Jubair, nam barakallahu fikum, di dalam hadits yang sahih, laqad ahsana man intaha ila ma sami'a. Sungguh telah berbuat baik, berlaku baik orang-orang yang dia itu berhenti pada perkara-perkara yang dia dengar. Maksudnya dia barakallahu fikum tidak melebihi dari batas ilmu yang sampai kepada dia. Nah, tidak melebihi dari batas ilmu yang telah sampai kepada dia. Ini yang dikatakan oleh Sa'id bin Jubair. Dan termasuk sebuah perkataan yang sangat luar biasa, yang mana perkataan beliau ini nam mendukung dari pemahaman dari Ahlus Sunnah wal Jamaah. Wallahu ta'ala alam bisawab. Ilahuna nam, kita lanjutkan pada kajian berikutnya. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi washabihi wasallam. Alhamdulillah.